Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Dan pada pertemuan yang terakhir kita telah masuk pada pembahasan yang dibawakan oleh beliau rahimahullahu taala yang berkaitan dengan keutamaan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki keutamaan-keutamaan yang banyak, keutamaan-keutamaan yang mulia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau alaihi salatu wassalam. Di antara keutamaan tersebut adalah tentang bersolawat kepada beliau alaihi salatu wassalam yang langsung disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salam kepada beliau, bahwasanya bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak satu kali maka seorang hamba akan mendapatkan 3 keutamaan sebagaimana yang disebutkan dalam 2 hadis yang kemarin kita baca, yaitu hadisnya Anas wa Malik dan juga hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Bahwasanya keutamaan tersebut ada 3 macam, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan bersolawat kepadanya. Kemudian yang kedua, dia juga akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 10 derajat. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa seorang hamba yang bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam 10 kesalahan. Sungguh ini merupakan 6 keutamaan yang mulia, fadilah yang besar yang didapatkan oleh seorang hamba yang dia mau bersolawat ketika nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan. 6 ini ketika 1 kali solawat. Bagaimana dengan solawat yang berpuluh-puluh kali atau banyak kali? Tentu pahalanya akan berkali-kali lipat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapakah manusia yang paling banyak mendapatkan keutamaan ini? Tentunya mereka adalah para ahlul hadis, para ulama ahlul hadis yang mereka menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai melakukan rihlah untuk mendapatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahihah. Tentu mereka adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan paling banyak mendapatkan 3 keutamaan yang besar yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Nah, sekarang kita ambil penjelasan asy-syarih. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahullahu taala, dalal hadithani ala husni adabil khalifatir rasyid Umar bin al-Khattabi radhiyallahu an ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 hadis ini menunjukkan tentang bagusnya adab yang dimiliki oleh sang khalifah yang mulia, sang khalifah yang diberi petunjuk, yaitu sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an ketika beliau bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau lakukan kemarin? Naam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja yatabarraz, beliau alaihi salatu wasallam keluar ingin menunaikan hajatnya. Dan ketika itu tidak ada seorang pun yang menemani beliau. Maka akhirnya sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala berinisiatif, beliau juga keluar Naam menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawakan naam fakharah atau mitharah, membawakan wadah yang berisi air yang nanti bisa digunakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bersuci atau naam membersihkan dirinya setelah membuang hajahnya. Ini merupakan keutamaan dari bagusnya akhlak yang dimiliki oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Beliau betul-betul perhatian dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki perhatian lebih apa yang dibutuhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tanpa disuruh pun beliau sallallahu alaihi wasallam segera melakukannya, segera mempersiapkannya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa fihi ma dalilun ala mashru'iyyati mukafa'ati man qaddama laka ma'rufan walau biddu'a ilah. Sehingga di dalam hadis ini pula menunjukkan tentang dalil untuk disyariatkannya membalas kebaikan kepada orang yang telah berbuat baik kepadamu, siapapun dia orangnya. Naam, ketika dia telah berbuat baik kepadamu, membantumu, naam memberikan kebaikannya, membantu kepada dirimu dengan hartanya atau tenaganya atau pikirannya, balaslah kebaikan tersebut, baik itu temanmu, naam saudaramu, gurumu, atau orang yang lebih muda darimu. Ketika mereka semua telah berbuat baik untukmu, fakafihu, maka balaslah kebaikan tersebut. Jangan diabaikan, jangan diremehkan, jangan tidak dianggap. Naam, ucapkan terima kasih, jazakallahu khairan, balas kebaikan tersebut. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, walau biddu'a ilahu, meskipun engkau membalas kebaikannya hanya mampu dengan mendoakan kebaikan. Naam, jazakallahu khairan, wa ya akhi, wa ya saudaraku, engkau telah membantuku, engkau telah meringankan bebanku. Demikian hendaknya akhlak seorang muslim kepada saudaranya, membalas kebaikan kepada orang yang telah berbuat baik kepada dirinya. Naam, kalau itu dia mampu dengan yang semisal, naam, harta dibalas dengan harta, bantuan dibalas dengan bantuan, tenaga, atau minimalnya biddu'a ilahu, mendoakan kebaikan untuk dirinya. Qala wa fihima, dalilnya tentu yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Sungguh betapa banyak kebaikan yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk para sahabat-sahabatnya. Maka Umar ingin membalas kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, sehingga beliau menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dan membawakan air untuk bersuci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fihi ma dalilun ala mashru'iyyati sujudi syukri ala jalbil maslahah wa daf'il madarrah. Dan di dalam dua hadis ini pula terdapat faedah tentang disyariatkannya untuk seorang hamba itu melakukan sujud syukur. Ketika apa? Ketika dia mendapatkan maslahah, mendapatkan kemanfaatan, kebaikan, atau dia naam terselamatkan dari kemudaratan dan mara bahaya. Ini disyariatkan. Dalilnya mana? Dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, naam, ketika beliau keluar, sahabat Umar melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fawajadahu sajidan fi misrabin. Umar melihat ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sujud di dekat telaga yang ada di dalam kebun kurma. Makanya Umar menunggu di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai selesai. Mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sujud? Karena beliau sedang mendapatkan atau baru saja mendapatkan keutamaan, mendapatkan kemuliaan yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya yang mulia, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Makanya beliau senang, gembira mendapatkan Naam, keutamaan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, beliau melakukan sujud, yaitu adalah sujud syukur. Naam, keutamaan berupa siapa saja dari umatnya yang bersolawat kepada beliau alaihi salatu wassalam, dia akan mendapatkan 3 keutamaan ini. Tentu ini adalah fadilah, keutamaan yang hanya dimiliki oleh beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk syukurnya adalah dengan melakukan as-sujud. Sehingga ini merupakan perkara yang disyariatkan, melakukan sujud syukur ketika mendapatkan kenikmatan, ketika mendapatkan keutamaan, mendapatkan kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, atau dia terselamatkan dari mara bahaya. Naam, dia tertolong oleh Allah Subhanahu wa taala dari kemadharatan. Ini juga disyariatkan untuk melaksanakan sujud syukur. Qala wa fihi ma dalilun ala fadli sholati wat taslimi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa minhal wajibu wa minhal mustahab wa bayanu ma yatarattabu ala dzalika min kasbil hasanat wa mahwil khathiat wa raf'id darajat. Dan di dalam 2 hadis ini pula terdapat dalil tentang keutamaan bersolawat dan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamaannya 3 tadi. Dan di antara bentuk solawat tersebut ada yang hukumnya apa? Wajib, dan ada yang hukumnya sunnah. Sebagaimana yang telah kita jelaskan kemarin, bahwasanya mendapat yang rajih yang dikuatkan oleh Syekh Mukbil rahimahullahu taala, yang wajib dalam 1 kali majelis itu berapa? 1 kali. Adapun yang sisanya itu hukumnya adalah sunnah. Naam, sehingga ketika dalam sebuah majelis disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, diwajibkan untuk bersolawat 1 kali. Adapun sisanya, ketika disebutkan setelah itu nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka naam, disunnahkan untuk bersolawat kepada beliau. Jadi hukumnya ada yang sunnah dan ada yang wajib. Dan penjelasan tentang apa yang akan didapatkan dari keutamaan solawat tersebut dari kasbul hasanat, mendapatkan solawat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya solawat dari Allah? Dia akan mendapatkan pujian, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, disanjung namanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan malaikat-malaikatnya sebanyak 10 kali. Wa mahwil khathiat, dan akan dihapuskan kesalahan-kesalahannya sebanyak 10 kesalahan. Wa raf'id darajat, dan akan diangkat derajatnya sebanyak 10 tingkatan. Ini keutamaan dari 1 kali shalawat. Naam, sehingga tentunya kita harus betul-betul semangat di dalam bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kita mengetahui keutamaan-keutamaan yang mulia ini. Kemudian qala wa idza kana al-amru kama 'alimtum ayyuhal muslimun fastakthiru rahimakumullah minas salati wat taslimi 'ala rasulillah tafuzu bil ajril 'azim wal khairil 'amim min kasbil hasanati wa raf'id darajat wa hattil khathiat. Maka apabila keadaannya, perkaranya sebagaimana yang telah engkau, kalian ketahui wahai kaum muslimin, maka perbanyaklah, semoga Allah Ta'ala merahmati kalian, perbanyaklah di dalam bersalawat dan mengucapkan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kalian akan mendapatkan keberuntungan dengan ganjaran yang agung dan kebaikan yang mencakup. Naam, dari mendapatkan kebaikan, diangkatnya derajat dan dihapusnya kesalahan. Qala inna sholata wa taslim ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam amalun qalil tarattaba alaihi al-ajrul jazil kama sabaqa dzikruhu qariban. Dan sungguhnya sholawat, demikian pula mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah amalan yang sedikit. Maksudnya ringan, mudah untuk diucapkan, bukan amalan yang berat, amalan yang ringan, yang akan bisa mendatangkan pahala yang besar, sebagaimana yang telah disebutkan penyebutannya pada hadis yang telah lalu. Fal badar al badar ilal istiksari min dalik, maka segeralah dan bersegeralah untuk memperbanyak dari melakukan keutamaan tersebut. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena di sana juga ada sabda Nabi alaihi salatu wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasa'i wa Ibnu Majah dan yang lainnya, dan nam sahih hadis ini ala syartil Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah fihi khalaqallahu Adam wa fihi qubida wa fihi nafqah wa fihi sha'qah fa aktsiru alayya minas salati fi fa inna salatakum ma'rudatun alayya." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya di antara hari-hari kalian yang paling afdol, hari-hari di dunia ini ada berapa? Ada 7 hari. Dalam satu minggu ada 7 hari. Ahad, Senin, 6, Selasa sampai Jum'ah. Dan yang paling afdal dari 7 hari tersebut adalah Yaumul Jum'ah. Adalah hari Jum'at. Ini hari yang paling afdal, yang paling mulia, yang paling utama. Mengapa demikian? Nabi SAW menyebutkan sebabnya atau alasannya hari Jumat memiliki keutamaan yang lebih dari yang lainnya, karena fihi khalaqallahu Adam, karena pada hari ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan abuna abul bashar, bapak kita semua, bapaknya manusia, ayah Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam itu diciptakan di hari Jumat. Wa fihi qubida, dan pada hari ini pula beliau alaihi salatu wassalam, Nabi Adam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau meninggal juga pada hari Jumat. Wa fihi nafkhah wa fihi sha'qah, dan pada hari ini pula hari Jumat nanti akan ditiup sangkakala, naam, yang menunjukkan datangnya hari kiamat. Wa fihi sha'qah, dan ditiup dengan tiupan yang kedua yang akan menunjukkan tentang runtuhnya kehidupan di dunia ini. Faksiru alayya minas sholati fi, maka oleh karena itu perbanyaklah oleh kalian semua, kata Nabi alaihi salatu wassalam, supaya kalian memperbanyak bersolawat kepadaku. Naam, solawatlah, ucapkan solawat kepadaku, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya, karena solawat-solawat kalian, solawat-solawat yang kalian ucapkan itu akan sampai kepadaku. Naam, akan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu, ketika itu mereka para sahabat yang mendengar langsung hadis ini, mereka merasa sedikit heran, sehingga mereka bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, wa kaifa tu'radu salatuna alaika wa qad aramta ay balita, bagaimana mungkin bisa sampai kepadamu salawat-salawat kami ya Rasulullah dalam keadaan engkau telah menjadi naam hancur jasadnya, telah meninggal dunia, balita, menjadi hancur jasadnya. Naam, faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, innallaha jalla wa ala harrama 'alal ardi an ta'kula ajsamana. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu telah mengharamkan atas bumi tanah untuk memakan jasad-jasad kami. Maksudnya ajsamal anbiya, bumi, tanah itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakan jasad mereka para anbiya war rusul, sehingga meskipun mereka telah meninggal dunia dan dikuburkan di bumi, dikuburkan di dalam tanah, itu sama sekali tidak akan hancur atau binasa jasadnya sedikit pun, sehingga akan apa? tetap utuh. Naam, sebagaimana naam sebelum dikuburkan. Ini merupakan keutamaan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan hancur jasadnya meskipun telah dikuburkan, meskipun telah meninggal dunia. Naam, jasadnya masih utuh karena tidak akan dimakan oleh tanah atau bumi. Sehingga dimanapun kalian berada, kapanpun kalian mengucapkan salawat, naam, itu tentu pasti dan pasti akan sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa salawat yang kalian ucapkan itu tidak akan sia-sia, bahkan akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga akan sampai kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga beliau menasihatkan yang terakhir, wal hadar al hadar min tarki dzalik faqad warada fil hadis al bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Dan hati-hatilah, waspadalah kalian semua dari meninggalkan hal tersebut, ayat tidak mau mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena di sana ada hadis al-bakhil, orang yang pelit itu adalah orang yang disebutkan namaku di sisinya, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, tapi tidak mau, dia tidak mau bersalawat kepadaku. Naam, ini yang berkaitan dengan penjelasan hadis yang disebutkan oleh Malik rahimahullahu taala. Adapun bab yang berikutnya masih berkaitan dengan bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Nah, sebelum kita akhiri, di sini ada titipan pengumuman. Itu yang pertama, pengumuman diumumkan kembali bahwasannya pendaftaran marhalah TKB Banin dimulai pada hari ini tadi, Sabtu tanggal 9 sampai tanggal 10 hari Ahad besok. Waktunya jam 8.30 sampai jam 10 pagi. Tempatnya di gedung TKB Banin. Dengan membawa atau menyerahkan rapot, fotokopi KK, uang Rp240.000 atau minimal dibayar Rp100.000 dulu. Adapun untuk TK Banat, tempatnya di gedung TK Banat. Kemudian tambahan, Afan tidak melayani pendaftaran di rumah. Naam, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan jazakumullahu khairan. Naam, seharusnya ini tadi dibaca tadi malam, cuman terlewatkan, sehingga masih ada satu hari lagi waktunya besok untuk pendaftaran. Tertanda mudaris TK Bebanin. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika berdoa dalam sujud, apakah harus diawali membaca hamdalah atau salawat setiap bersujud? Naam, tidak ada kaitannya salawat dengan sujud. Sujud syukur tadi ketika apa? Mendapatkan kenikmatan, kebaikan, atau terselamatkan dari kemudaratan. Disunahkan, disyariatkan untuk bersujud. Bukan setiap salawat. Naam, dan apakah ada bacaan khusus? Tidak ada bacaan khusus. Membaca hamdalah ini disyaratkan ketika mendapatkan kebaikan, mendapatkan kenikmatan. Naam, itu yang berkaitan dengan sujud asyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Diberitahukan kepada seluruh santri kelas 3 MTKS berkumpul di sebelah kiri masjid setelah taklim ini. Kemudian kelas 1B kumpulnya di maktabah setelah taklim ini. Kemudian yang terakhir, kelas 3A MTKS berkumpul di teras sebelah kiri masjid. Naam, jadi itu tempat-tempat berkumpul kalian, kelas-kelasnya dan tempat-tempatnya. Taib, kami suka hampiri sini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.